masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan pun dipandai harapan. Layar bahtera mengharungi.